السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih tersisa sedikit ucapan al-muallif hafizahullah ta'ala wa thabbathahu al-tauhid wa sunnah. Qala fa ha'ula'i al-afadil min ahli al-ilmi wa ghayrihim lam yaru ba'san fi itlaq laqab salafi aw as-salafiyya aw as-salafiyyin. Mereka yang sudah kita sebutkan nama-namanya, dari mulai para ulama yang terdahulu sampai para ulama yang hari ini, semuanya lam yarau ba'san, semuanya menganggap tidak mengapa untuk menyebutkan istilah salaf atau salafi atau salafiyah atau salafiyun, wa annal maqsuda bidzalik, dan bahwasanya yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut adalah huwa man sara ala manhajis salaf wa tariqatihim. Yang dimaksud dengan istilah salaf adalah mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas jalan mereka. Wa qad adda ba'd al-kuttab al-muhaddithin mimman kataba fil madhahib, dan juga penulis-penulis masa kini yang menulis tentang kelompok-kelompok, mereka juga memasukkan salafiyin atau salaf sebagai kelompok tersendiri. Atba'an liman sabaqahu min al-a'immah, dianggap dalam kitab-kitab mereka bahwa salaf atau salafiyun adalah sekelompok orang yang mengikuti jejak para imam-imam salaf. Ta'ifatun mumayyizah 'urifat bi hadzal ism, yaitu sekelompok orang yang tertentu yang dikenal dengan nama itu. Seperti penulis-penulis tersebut, Muhammad Abu Zahra atau Mustafa Syakibah atau Muhammad Ibn Sa'id dan lain-lainnya. Wa'adduha ta'ifatun mumayyizah 'urifat bi hadzal lisan, mereka anggap sebagai ta'ifatan mumayyizah, sebagai sekelompok tertentu yang dikenal dengan istilah salafi atau salafiyun. Wa qad asharu ila at-tatawwur at-tarikhi limasirati hadhihi at-ta'ifah, bahkan mereka sudah mengisyaratkan tentang perkembangan sejarah, perjalanan mereka, yakni dari mulai salafnya sampai diikuti tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai para imam-imam sampai pada hari ini. Dan mereka ketika menulis sejarah salaf, mereka akan menulis biasanya bahwa dimulai dari madrasah Ahmad ibn Hanbal. Kenapa demikian? Padahal salaf dimulai sejak sahabat. Tapi para penulis-penulis tadi biasanya menulis bahwa salaf adalah sekelompok orang yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal atau disebut dengan pendirinya, atau dengan istilah yang seperti itu. Padahal tentunya, kalau salafiyah artinya kembali kepada salaf, maka tidak ada pendirinya kecuali Rasulullah SAW. Tetapi karena Imam Ahmad adalah yang paling menonjol dalam menegakkan sunnah dan menganjurkan umat untuk kembali pada salaf. Apalagi ketika beliau menghadapi kelompok-kelompok sesat, khususnya yang berkuasa. Kebetulan Mu'tazilah, alirannya aliran aqliyah, aliran yang lebih mengutamakan ro'yunya daripada nas. Maka Imam Ahmad menyatakan dengan kalimat salaf bahwa aku menyatakan seperti apa yang salaf katakan. Dan aku tidak akan mengatakan apa yang salaf tidak mengucapkan. Al-Quran, kata mereka, kata salaf, kalamullah. Bukan makhluk, selesai. Dipaksa-dipaksa sampai beliau ditangkap, dipenjara, disiksa, dicabuk dan sebagainya. Tetap tidak berubah dan tidak mundur. Pokoknya saya enggak akan mengucapkan kalimat yang tidak diucapkan oleh salaf. Sampai ketika penguasa berganti. Dan dipanggil, kenapa? Kok engkau dipenjara? Ceritakan, begini dan begini. Dipanggil tokoh Mu'tazilahnya. Apa hujahmu memaksa orang untuk menyatakan Quran makhluk? Hujah dengan akal-akalan. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku menjawab dengan satu kalimat. Apakah salah kalau aku tidak mau mengucapkan apa yang salaf tidak mengucapkan? Lihat. Karena itulah beliau menonjol dalam masalah ini, dianggap sebagai pencetus. Padahal sesungguhnya secara tarikh ya bukan pencetus, karena salaf adalah sahabat. Berarti dimulai sejak sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tapi karena saat itu betul-betul terkenal ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa aku tidak akan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh salaf. Mereka para salafus saleh menyatakan Quran kalamullah, maka aku pun berkata Quran kalamullah. Dia tanya, apakah ucapan kamu pernah diucapkan oleh salaf? Diam tokoh Mu'tazilah tadi di depan khalifah. Sampai khalifah tertawa. Ya luka, ya luka. Duhai dungunya, duhai bodohnya. Kata penguasa tadi. Maka Imam Ahmad dibebaskan. Khonibirina azakumullah, perjuangan yang sangat berat untuk menetapkan satu prinsip. Bahwa dalam perkara prinsip ini tidak boleh keluar dari salaf. Harus mengatakan apa yang dikatakan salaf. Dan jangan mengada-adakan ucapan-ucapan bid'ah. Khonibirina azakumullah, sehingga mereka, penulis-penulis masa kini, kalau menulis firqoh-firqoh, firqoh ini, firqoh ini, firqoh ini, begitu bicara salaf, adalah tokoh pertamanya Imam Ahmad rahimahullah. Wa tajaddadat ala ahdi Ibnu Taimiyah, dan kemudian semakin diperbaharui di zaman Ibnu Taimiyah, dan juga kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa za'amu anna salafiyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab, dan mereka menganggap bahwa kalimat salafiyin adalah mereka sendiri yang mengucapkan dan mereka sendiri yang mengistilahkan. Ini karena yang penulis-penulis sekarang yang sebagian mereka bukan ahli sunnah. Apakah dengan judul apa itu biasanya? Astagfirullah. Enam. Ensiklopedik firqoh begitu. Ensiklopedi kelompok. Siapa itu yang saya lupa? Itu juga sama. Menggambarkan salaf seperti itu dan seakan-akan mereka yang menamakan dirinya. Padahal itu adalah nama yang sudah dikenal sejak para sahabat. Selalu menyatakan yang telah salaf, yang telah salaf. Nah, sampai tabi'in, sampai tabi'in, tabi'in. Sampai hari ini. Wa minhum man yu'addul madhhab as-salafi marhalatun zamaniyah la madhhab al-islami. Bahkan ada yang menganggap, penulis-penulis tadi, bahwa yang namanya salafiyah adalah madhhab tertentu yang berkait dengan zaman. Begitu zaman sudah lewat, maka enggak ada lagi salaf. Sekarang enggak ada salaf. Yang namanya salaf itu generasi pertama saja. Dan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang tadi disebutkan. Karena mereka tidak memahami dengan benar, penulis-penulis tadi tidak mengerti apa itu salafiyah. Anggapannya adalah satu kelompok tertentu yang dicetuskan oleh fulan wa fulan. Maka dibantah. Itu mereka namakan sendiri mazhab mereka. Padahal yang namanya salaf adalah para sahabat dan tabi'in, selesai. Enggak ada lagi setelah itu. Padahal sudah kita baca tadi ucapan para imam, imam Ahlus Sunnah, bahwasanya yang dikatakan sebagai salaf adalah mereka tiga golongan pertama tadi, tiga generasi utama dan para pengikutnya. Wa sawa'un sahha anna du'at al-'audah ila madhhab as-salaf hum alladhina atlaqu 'ala anfusihim hadha al-laqab am atlaquhu 'alayhim ghayruhum thumma 'urifu bihi fa innahu lam yu'raf min al-a'immati al-mutaqaddimi min ahli as-sunnah aw min man tabi'ahum 'ala manhajihim ila 'asrina al-hadir man ankara 'alayhim dhalik. Tayyib, kata beliau, kata penulis, sama saja. Apakah du'at al-audah ila madhhab as-salaf? Apakah para dai yang mengajak untuk kembali ke madhab salaf? Apakah mereka sendiri yang menamakan diri mereka sebagai salafi, salafiyun, ataupun orang lain yang melihatnya dan menamakan mereka, oh mereka golongan yang mengajak kembali pada salaf, maka mereka dijuluki salafi, sama saja. Apakah mereka sendiri yang menamakan diri mereka atau orang lain yang menamakan mereka? Pokoknya nama itu sudah dikenal dan tidak diingkari oleh seorang ulama pun dari sejak dulu sampai hari ini. Yani dikatakan thumma urifu bihi, kemudian dikenal dengannya, fa innahu lam yu'raf min al-a'immatil mutaqaddimin, tidak dikenal dari para imam-imam yang terdahulu dari kalangan ahli sunnah, au man tabi'ahum, ataupun siapa yang mengikuti mereka dalam manhaj mereka, ila asrinal hadir, sampai di zaman kita sekarang ini enggak ada seorang pun man ankara, enggak ada yang mengingkari alaihim, enggak ada yang mengingkari penyebutan tersebut. Aw i'tarada ala itlaq hadzal laqab alaihim, enggak ada pula yang menentangnya, enggak ada yang membantah atau mengkritiknya. Ini istilah salaf tadi. Wa aqallu ma yuqalu fi jawaz at-talaqqub bidzalik al-intisab ilaihi annahu istilah wala mushaha fil istilah. Paling sedikit alal aqal bolehnya menyebutkan dengan istilah salaf atau penisbatan diri kepada salaf itu adalah satu istilah. Dan kata para ulama qatibatan secara keseluruhan menyatakan la mushahat fil istilah. Enggak ada perbantahan, enggak ada perselisihan dalam masalah istilah. Silakan pakai istilah apapun, yang penting apa yang dimaksud. Yang penting adalah apa yang dimaksud. Pakai istilah ahli sunnah, pakai istilah salaf, pakai istilah azhari, sama saja. Yang dimaksud adalah apa yang dijalani oleh salaf, para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita mengikuti jejak mereka. Itu yang dimaksud. Maka dikatakan wala musyahata fil istilah. Ini paling sedikit. Sudah disebutkan paling tingginya. Bahwa itu adalah ucapan yang diucapkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan kepada anaknya Fatimah, ana khairu salafin li khairi khalaf, aku lah sebaik-baik salaf untuk sebaik-baik khalaf. Qul inna a'udzukum billahi demikian pula ucapan-ucapan para sahabat. Sungguh kalau engkau kembali melihat salaf, atau kata Anas bin Malik, sungguh kalau mereka para salaf dibangkitkan hari ini enggak mengenali agama kalian kecuali salat ini. Ini sudah banyak yang berubah. Kalau dibangkitkan dari salaf, ini istilah bukan istilah baru, istilah yang sudah diucapkan sejak sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka alal aqal, paling tidak, paling sedikit, itu adalah istilah yang enggak ada perdebatan dalam masalah istilah. Yang penting adalah apa yang dimaksud di dalamnya. Thumma innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani. Maka al-ibrah yang diperhatikan adalah hakikat-hakikatnya dan makna-maknanya. Walaysat bil alfaz, bukan dengan lafaz-lafaznya. Wa qad taqaddama min al-ma'ani ma yadullu ala anna al-maqsud bidzalika huwa man sara ala manhaj as-salaf. Dan sudah diterangkan dari tadi bahwasanya yang dimaksud dengan salaf adalah orang yang berupaya meniti jejak para sahabat, para salafus saleh. Wattaba'a tariqatahum, yang menjalani jalan mereka. Fala yakunu hunaka adna farq baina tasami bi salafiyah au bi ahli sunnah, maka di sana enggak ada perbedaan sedikit pun apakah dinamakan salafiyah ataupun dinamakan ahli sunnah. Qul inna a'udzukumullah, demikian kata beliau, bahwa yang penting itu adalah hakikat bukan lafaz. Ada yang memakai nama salaf tapi dengan makna lain. Datang ke pondok saya waktu itu, naik motor, turun aja enggak dari motornya, sambil bingung, ini pondok salaf ya? Saya mau jawab apa? Karena saya belum tahu ini orang awam, masih pakainya kelihatan sangat awam sekali. Maka saya katakan, apa maksudnya Pak Salaf? Anu, pondok Salaf. Ya apa maksud Salaf itu menurut kamu? Pondok tradisional katanya, yang masih pakai sorokan itu. Oh, bukan. Ini bukan itu. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata ada yang memahami dengan makna lain. Sehingga kalau kamu sudah mengkajinya dalam bentuk lain, dengan kitab-kitab yang cetakannya enggak kuning, enggak dikatakan salaf. Dikatakan ini pondok modern. Kenapa bukunya modern sekarang? Bukan buku-buku kuno yang lembaran enggak diklip itu, yang masih kuning begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal hakikatnya bukan itu. Hakikat salaf bukan masalah tradisional atau tidak tradisional. Yang namanya salaf adalah apa yang meniti jejak salaf, atau menjalani jalan salaf, atau memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, itu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Allahu ta'ala alam. Bissawab. Wa barakallahu fikum. Wa salatu fikum al-afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa dalam sujud dengan lafadznya dari Al-Quran? Ada larangan untuk membaca Quran ketika sujud. Tetapi ada anjuran untuk berdoa dalam sujud. Pertanyaan yang bagus bertanya, bagaimana kalau saya berdoa tapi dengan lafadz dari Al-Quran? Fanafidina a'azakumullah, jawaban terakhir yang saya anggap paling rajih adalah innamal a'malu binniyat. Kalau kamu niatnya berdoa, maka itu doa. Bukan baca Quran. Artinya kamu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dalam Quran. Tetapi kamu tidak sedang baca Quran. Karena beberapa lama sebelumnya saya berpendapat untuk dirubah sedikit supaya tidak terkesan itu Al-Quran. Tapi ternyata beberapa ulama yang datang ke Indonesia, kita saya tanya kembali, dijawab tidak mengapa, karena itu kamu berniat baca berniat doa, bukan niat baca Quran. Innamal a'mal binniyat. Berbeda kalau baca Quran, kamu akan baca dari awal ayat sampai akhir ayat, bukan potong tengahnya saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamhuma kama rabbayani shaghira, juga ada dalam Quran. Nah, tapi ketika kamu baca Al-Quran, kamu akan baca dari ayat sampai akhirnya. Tetapi ini hanya ambil tengahnya saja. Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Apakah salah satu syarat rujuk harus menyatakan depan umat kalau kesalahannya berkaitan dengan umat? Kalau tidak, ya tidak. Kalau kesalahannya berkait dengan satu orang, yang cukup minta maaf dengan orang itu, walafu, afwan, samihni, kembalikan haknya, selesai. Tapi kalau kaitannya dengan umat, dia berbicara dengan satu perkara yang salah kepada umat, maka tentunya taubatnya adalah menyatakan apa yang saya katakan kemarin salah. Itu perkara yang muttafaq alaih indal ulama. Termasuk Syekh Muhammad bin Hadi kemarin ketika ditanya juga menjawab demikian. Dengan ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka-mereka yang bertaubat dan memperbaiki dan menerangkan. Bayyanu, menerangkan. Menerangkan apa yang kemarin diucapkan salah. Kalau ternyata kamu berbicara dengan kelompok atau sekelompok orang ini, ya di situ kamu terangkan. Afwan, kemarin yang saya katakan itu enggak benar. Saya tobat pada Allah Ta'ala, saya cabut ucapan saya. Kalau dia berbicaranya ke seluruh dunia dengan internet, ya berarti harus dengan cara yang sama supaya tersebar apa yang diucapkan tadi sudah berubah. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan Ustaz Faisal dari Medan? Apakah dia bersama kita? Nah, setahu saya demikian. Jadi beberapa murid-murid saya dulu, Degolan, di antaranya Faisal dan juga Ali Isma dan juga Mustafa Al-Butani dan juga Said Abdul Mu'ti dan juga mereka alal asal adalah ahlu sunnah. Alal asal mereka adalah ahlu sunnah. Maka pada perkara-perkara yang mereka ternyata ada sesuatu keanehan, kok kenapa dia berbicara begini, kenapa berbicara begitu, maka itu yang harus didudukkan. Ima dengan menasehatinya langsung atau dengan meminta beberapa masyayikh untuk menasehatinya. Dan kemarin sudah dinasehati masyaallah. Dan kita doakan semoga bisa kembali kepada apa yang benar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.